بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، kita lanjutkan kembali kajian terhadap kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Al-Syeikh Dr. Salih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk masalah wudu. Qala al-muallif hafizahullah babun fi ahkamil wudu. Bab mengenai hukum-hukum wudu. Kemudian beliau bawakan dalil pokok dalam permasalahan wudu ini, surat Al-Maidah ayat 6. Yaqulullah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Dalam Al-Maidah ayat 6 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian ingin bangkit untuk sholat, ingin berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian serta basuhlah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini dalil pokok dalam permasalahan wudu dari Al-Qur'an. Maka kata beliau selanjutnya, hafizahullah, hadhihi al-ayatul karimatu. Ayat yang mulia ini, aujabatil wudu'a lis-shalah, menunjukkan wajibnya wudu bagi sholat, untuk sholat. Jelas. Dalam ayat disebutkan, jika kalian ingin bangkit untuk sholat, maka kerjakan ini, ini, ini. Maka ayat ini apa? Menunjukkan wajibnya wudu untuk sholat. Kemudian ayat ini juga menunjukkan apa? وَبَيَّنَتِ الْأَعْضَاءَ أَلَّتِ يَجِبُ غَسْلُهَا أَوْ مَسْحُهَا فِي الْوُضُوءِ. Ayat ini juga menjelaskan anggota-anggota tubuh yang wajib untuk dicuci, dibasuh gitu, dan wajib atau wajib untuk mengusapnya fil wudu, ketika wudu. Artinya mana yang wajib dibasuh, mana yang wajib diusap. Pada ayat ini diterangkan hal itu. Berarti apa? Kalau yang wajib dibasuh, wajah, tangan, kaki. Yang wajib diusap, kepala. وَحَدَّدَتْ مَوَاقِعَ الْوُضُوءِ مِنْهَا. Dan ayat tersebut juga menjelaskan batasan tempat wudu dari anggota-anggota tersebut. Itu bahwa tangan sampai siku, kaki sampai mata kaki. Ini dari ayat. Ayat ini menunjukkan wajibnya wudhu sebelum sholat. Ayat ini menjelaskan anggota tubuh yang wajib dibasuh, yang wajib diusap. Ayat ini juga menjelaskan batasan dari tempat-tempat yang harus dibasuh tadi. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام صفة الوضوء بقوله وبفعله بيانا كافيا. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tata cara wudu dengan sabda beliau dan perbuatan beliau dengan penjelasan yang mencukupi. I'lam ayyuhal muslimu. Ketahuilah wahai muslim, anna lil wudu'i syurutan wa furudan wa sunana. Bahwa wudu itu memiliki syarat-syarat, fardu-fardu, dan sunnah-sunnah. Tiga perkara. Wudu memiliki apa? Syarat-syarat, fardu-fardu, Dan yang terakhir, sunnah-sunnah. Dari ketiga perkara ini, fasyurutu wal furudu la budda minha hasabal imkani. Dari ketiga perkara tersebut, syarat dan fardu harus dikerjakan sesuai kemampuan. Harus, la budda minha, harus darinya. Artinya harus, tidak boleh tidak. Yang namanya syarat-syarat harus dikerjakan, yang namanya fardu-fardu harus dikerjakan. Liyakunil wudu sahiha, agar wudu tersebut sah. Jadi wudu punya syarat-syarat, kemudian yang kedua fardu-fardu, kemudian yang ketiga sunnah-sunnah. Dari ketiga jenis ini, yang fardu-fardu, yang syarat-syarat dan yang fardu-fardu harus dikerjakan agar wudunya sahiha, sah. Wa amma sunanu, adapun sunnah-sunnah, fahiya mukammilatul wudu'i. Adapun yang sunnah-sunnah, maka dia adalah penyempurna-penyempurna wudu. Dalam artian, jika tidak dikerjakan, wudunya tetap sah. Sehingga dikatakan, wa fiha ziyadatu ajrin. Di dalam sunnah-sunnah itu terdapat tambahan pahala. Artinya kalau dikerjakan, tahap pahalanya semakin banyak. Semakin sunnah-sunnah banyak yang dikerjakan, pahalanya semakin banyak. Tetapi jika tidak dikerjakan, wa tarkuha la yamna'u sihhatal wudu'i. Meninggalkan sunnah-sunnah tidak menghalangi dari keabsahan wudu. Meninggalkan sunnah-sunnah tidak menghalangi dari keabsahan wudu. Artinya wudunya sah. Tetapi pahalanya tidak sebanyak orang yang mengerjakan sunnah-sunnah wudu. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, Pak. Syarat-syarat wudu. Fasyurutu samaniyatun. Maka syarat-syarat wudu itu ada delapan. Syarat wudu ada delapan. Wahia yaitu satu, al-islamu. Dua, al-aqlu, berakal. Ya Allah. Tiga, at-tamyizu, tamyiz, yaitu seorang anak telah mencapai usia yang dia bisa membedakan baik buruk dan sebagainya. Ulama menjelaskan mayoritas umur 7 tahun itu usia dikatakan tamyiz. Yang keempat, an-niyah, niat. Yang 1 sampai 4 Islam, berakal, tamyiz, kemudian niat. Fala yasihul wudu'u min kafirin. Maka lawan dari keempat perkara ini, tidak sah wudunya. Dikatakan maka tidak sah wudu dari orang kafir. Ya kan? Syaratnya Islam. Maka orang kafir, kalaupun dia secara lahiriah mengerjakannya wudu begitu, tidak sah wudunya. Wala min majnunin, tidak sah pula dari orang gila. Orang gila yang sedang kambuh kegilaannya, dia mengerjakan wudu, tidak sah. Karena dia ghairul aqil, tidak berakal ketika gilanya. Wala min saghirin la yumayyizuh, la yumayyizuh, tidak pula sah dari anak kecil yang belum mumayyiz, belum mengerti mengenai wudu ini. Wala mimman lam yanwul wudu'a, dan tidak sah pula dari orang yang tidak meniatkan wudu. Contohnya apa? Bi annawa tabarrudan, seperti dia niat untuk mencari dingin, mencari segar. Dia membasuh wajah, tangan, tapi niatnya tabarrud, mencari segaran. Ya, dia apa istilahnya itu? Sumuk gitu ya. Kemudian dia basuh anggota-anggota tadi. Aw ghassala a'dha'ahu li yuzila 'anha najasatan aw wasakhan. Atau dia membasuh anggota-anggota tersebut karena ingin menghilangkan najis atau ingin menghilangkan kotoran. Beda ya antara niat wudu sama menghilangkan najis, beda. Ada pada tubuhnya kotor begitu habis guling-guling di debu kemudian dia basuh wajah, tangan. Maka tidak sah wudunya karena niatnya bukan wudu tapi untuk menghilangkan kotoran. Ini 1 sampai 4. Islam, berakal, tamyiz, niat. Yang kelima, wa yushtaratu lil wudhu'i aydan ay yakuna al-ma'u tahuran kama sabaqa. Dan dipersyaratkan bagi wudhu' juga hendaknya air itu tahur. Air yang digunakan tahur sebagaimana telah lalu. Nah, telah lalu ya di awal kitab air terbagi dua, ada al-ma'u tahur dan al-ma'u najis. Air tahur dan air najis. Bagaimana pengertian air tahur? Al-baqi ala khilqatihi, yang masih di atas bentuk aslinya, sifat aslinya. Diikutkan pula dengan al-ma'u tahur apa? Air yang telah bercampur dengan benda suci, tetapi benda suci tadi apa? Tidak mendominasi, sehingga tidak mencabut penamaan air. Masih disebut sebagai air. Itu termasuk pula al-ma'u tahur. Harus dengan ini, syaratnya harus dengan air tahur ini. Fa in kana najisan lam yujzihu. Jika dengan air najis, lam yujzihu, tidak mencukupi baginya, artinya tidak sah baginya. Orang berwudu dengan air najis, maka tidak sah wudunya. Harus dengan ma' tahur. Syarat yang keenam. Wa yushtaratu lil wudu'i aydan an yakuna al-ma'u mubahan. Dipersyaratkan bagi wudu juga bahwa hendaknya air itu mubah. Air yang mubah artinya si yang berwudu mubah menggunakan air itu. Boleh menggunakan air itu. Fa in kana maghsuban. Jika ternyata air itu air hasil ghasab. Ghasab. Kayak mencuri itu ngambil punya orang. Au tahassala alaihi bi ghairi tariqin syar'iyyin, atau ya dia mendapatkan air tersebut dengan selain cara syar'i. Ya, merampas, memaksa dan seterusnya dengan selain cara syar'i, lam yasihha al-wudhu'u bihi, tidaklah sah wudu' dengannya. Jadi kalau misal seorang tinggal di daerah yang memang itu air itu jarang, sedikit, punya harga yang tinggi air itu, kan ada ya sebagian tempat itu air itu masih harus beli sekian mahal, sangat berharga itu air. Tidak bisa dia asal, wah saya aman-aman air saya terus ngambil punya orang begitu. Kalau di tempat kita kan air masya Allah nikmat. Jadi airnya harus mubah. Airnya harus mubah. Kalau itu air hasil gosok, hasil nyuri dan sebagainya, tidak sah wudunya. Yang ketujuh, wa kadzalika yushtaratu lil wudhu'i an yasbiqahu istinja'un aw istijmarun 'ala ma sabaqa tafsiluhu. Demikian juga dipersyaratkan bagi wudhu, ya, bahwa telah didahului beristinja atau beristijmar terlebih dahulu sebagaimana telah lalu perinciannya. Artinya kalau orang habis buang hajat itu harus istinja dulu baru wudu. Jangan wudu dulu baru istinja. Ya kan? Kemarin telah kita baca penjelasan bahwa di sana ada khilaf, maka yang lebih dipilih oleh Syekh Shalih Al Fauzan bahwa istinja itu syarat dari syarat sahnya wudu, yaitu harus mendahului wudu. Seandainya wudu dulu baru istinja, maka tidak sah. Misalkan orang, maaf ya contoh, buang air kecil, selesai, sudah selesai, betul-betul selesai. Tetapi belum istinja atau istijmar, istinja itu dengan air, istijmar dengan batu atau yang semisal. Belum istinja atau istijmar, dia wudu. Selesai wudu, dia baru guyurkan air pada kemaluannya. Yang seperti ini, wudunya tidak sah. Kenapa? Karena dipersyaratkan bagi wudu, bagi orang yang habis berbuang hajat, dahului dulu dengan istinja atau istijmar. Demikian. Bukan maksudnya tiap kali wudu harus istinja atau istijmar, ya. Bukan demikian. Tapi bagi orang yang habis buang hajat, ya, ketika telah berhenti hadas tersebut, selesai sudah, istinja dulu atau istijmar baru wudu. Jangan wudu dulu baru istinja atau istijmar. Syarat yang ke-8, wa yushtaratu lil wudu'i aidan izalatu ma yamna'u wusulal ma'i ilal jild. Dipersyaratkan untuk wudu juga menghilangkan sesuatu yang mencegah sampainya air ke kulit. Fala budda lil mutawaddi an yuzila ma 'ala a'dha'il wudu. Maka harus bagi orang yang mau wudu tadi untuk menghilangkan apa-apa yang menempel di anggota-anggota wudu, mintinin seperti tanah, ya, tanah yang menempel di kulit, au ajin atau adonan roti. Seorang habis mengulen adonan roti, maka di tangannya banyak apa? Sisa-sisa adonan roti itu. Au syam'in atau lilin. Ya, lampu mati, mainan lilin, banyak tangan terkena lilin. Aw wasakhin mutarakim atau kotoran yang bertumpuk. Aw asbagin samikatin atau cat yang tebal. Ini harus dihilangkan dulu. Agar liyajriyal ma'u ala jildil adwi mubasyaratan min ghairi ha'ilin, agar air itu bisa mengalir pada kulit anggota tubuh tersebut secara langsung tanpa ada penghalang. Gitu ya, jadi harus dihilangkan. Makanya kalau orang sedang punya aktivitas ngecat, ya lihat dulu anggota tubuhnya. Intinya aktivitas-aktivitas yang itu secara persangkaan kuat ada mungkin yang nempel-nempel begitu. Dilihat dulu tangannya, kakinya, ada tidak. Ulama sebagian menjelaskan batasan yang itu dapat uzur untuk diperbolehkan dari penghalang tadi itu seperti kotoran yang menempel di kuku itu lah, Pak. Dalaman kuku itu. Kan kadang ada tanah. Yang itu kan bisa dikatakan ya susah untuk dihilangkan secara sempurna. Nah, itu sebagai batasan udzur. Artinya kalau terjadi semisal di kulit berupa mungkin cat atau apa yang kecilnya kayak itu berarti udzur. Setelah dia berusaha menghilangkan, ya kan, kalau cat itu kan kalau dibilang masih ada kadang sedikit gitu ya. Yang itu besarnya seperti tanah yang ada di dalam kuku itu ma'zur insyaallah, diberi uzur. Kenapa ulama menjelaskan demikian? Ya karena tidak teriwayatkan dari salaf terdahulu mereka bermasyakah untuk menghilangkan tanah tadi. Padahal kan yang namanya orang kerja, ada yang petani, sebagian sama ada yang petani, ya berkebun begitu. Tentunya ada tanah. Tidak teriwayatkan Rasul itu sampai hilangkan tanah di kuku, kemudian mereka pun demikian sampai tidak teriwayatkan, menunjukkan ada dan itu dibiarkan. Maka itu menjadikan barakallahu fikum penjelasan para ulama bahwa itu adalah batasan maksimal dari penghalang besarnya segitu itu. Setelah diusahakan untuk dihilangkan, kemudian masih ada kecil-kecil seperti itu, mudah-mudahan ma'zur. dapat udzur. Lem juga misalnya kan, lem itu kan susah dihilangkan, masih ada kadang di apa namanya ini, apa namanya, sidik jari. Itu kan lekuk artinya ya. Jadi kan disitunya tuh susah dihilangkan di lekukannya itu. Nah, mungkin masih ada cat atau apa itu mungkin. Nah, setelah diusahakan untuk dihilangkan dan masih ada yang sangat kecil seperti itu, insya Allah udzur. Nah, sehingga dihilangkan terlebih dahulu semampunya daripada itu tadi. Itu ke-8 syarat-syarat wudu. Sekarang masuk yang fardu. Apa bedanya fardu dengan syarat tadi? Kalau syarat itu sesuatu di luar wudu. Kalau fardu-fardu wudu itu di dalam amalan wudu itu sendiri. Itu perbedaannya. Sama-sama harus dikerjakan tadi dia. Antara syarat-syarat dan fardu-fardu wudu kan harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan wudunya tidak sah. Terus bedanya apa? Kenapa disendirikan syarat? Kenapa disendirikan fardu? Kalau syarat itu sebelum masuk ke dalam amalan wudu, ya kan? Islam dulu. Artinya kan sebelum orang itu wudu, dia Islam, dia beragama, orang yang mumayyiz. Kemudian dia itu apa tadi? Orang yang punya niat dulu, kemudian airnya sudah ada, itu air yang suci, air yang mubah, ya sudah istinja dulu, kemudian telah dihilangkan dulu apa yang menghalangi dari kulit, itu namanya syarat-syarat wudu, sesuatu yang di luar wudu, sebelum wudu. Kalau fardu-fardu wudu apa? Di dalam amal wudu itu sendiri, mana yang harus dikerjakan pas prosesi acara wudunya dia. Amma furudul wudu, adapun fardu-fardu wudu, wahia a'dha'uhu, yaitu anggota-anggota wudu, fahia sittatun, maka ada 6. Kalau tadi apa, syarat-syarat wudu ada 8, sekarang fardu-fardu wudu ada 6. Kita mulai ahaduha, yang pertama. Ghaslul wajhi bikamilihi, membasuh wajah secara sempurna. Secara keseluruhannya, membasuh wajah secara keseluruhannya, artinya semua bagian yang disebut wajah harus dibasuh. Mana bagian wajah? Bagian wajah itu dari mulai tumbuhnya rambut secara biasa, artinya secara adat. Maksudnya secara adat itu apa? Untuk mengeluarkan darinya orang yang istilahnya apa? Botak gitu ya. Bukan berarti nanti wajahnya sampai sana. Tetapi tempat tumbuhnya rambut yang sifatnya itu mayoritas orang. Jadi kalau orang yang mohon maaf, misalkan ada botak begitu, itu gak teranggap. Tetap teranggap anggota wajah, ya bagian sini ini. Yang kalau mayoritas orang, di situ sudah tumbuh rambut. Jadi mulai tumbuhnya rambut yang biasa, artinya yang keumuman orang begitu, sampai dagu dan rahang ini. Dagu dan rahang bawah. Dagu dan rahang bawah. Ini secara memanjangnya. Jadi mulai tempat tumbuhnya rambut yang keumuman orang, sampai dagu rahang bawah ini. Kemudian secara melebarnya dari telinga satu kepada telinga yang satu. Telinga kanan sampai telinga kiri. Itu batasan wajah. Ulama menyebutkan pengertian wajah itu ma yahsul bihi al-muwajahah, yaitu sesuatu yang terhasilkan ketika saling berhadap-hadapan. Tapi orang berhadap-hadapan, mana yang terlihat, ya itulah wajah. Terlihat, inilah wajah. Sehingga sini tidak termasuk wajah karena orang berhadap-hadapan tidak tampak sininya. Artinya atas leher dan bawah, mana ini perantara antara rahang dengan leher ini kan ada sesuatu sini, nah ini bukan wajah. Sini sudah bukan wajah. Batas terakhir wajah rahang ini, nah maka sini sudah bukan wajah. Ya atasnya leher sudah bukan wajah. Kadang ketika berhadapan-hadapan tidak tampak itu. Wa minhu al-madmadatu wal-istinsyaq, termasuk membasuh wajah, berkumur dan menghirup air ke dalam hidung. Termasuk membasuh wajah, berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung. Sehingga faman ghasala wajhahu wa tarakal madmadat madmadata wal istinshaqa aw ahadahuma lam yasihha wudhu'uhu. Maka barang siapa yang sudah membasuh wajahnya tetapi meninggalkan kumur dan menghirup air ke hidung, menghirup air ke dalam hidung, atau meninggalkan salah satunya, artinya dia kumur tapi tidak hirup air ke hidung, atau dia hirup air ke hidung tapi tidak kumur, lam yasihha wudhu'uhu, tidak sah wudhunya. Jadi orang langsung basuh wajah, dia tinggalkan kumur-kumur, dia tinggalkan menghirup air ke hidung, atau dia tinggalkan salah satunya, tidak menghirup air saja atau tidak kumur saja, maka wudhunya tidak sah. Li'anna al-fama wal anfa min al-wajhi, karena yang namanya hidung dan wajah, hidung dan mulut dan hidung, karena mulut dan hidung termasuk wajah. Ya kan? Di dalam bagian wajah. Karena mulut dengan hidung, mulut dan hidung termasuk dari wajah. Wallahu ta'ala yaqul, sementara Allah telah berfirman, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah-wajah kalian. Artinya seluruh bagian wajah basuhlah. Perintah dari Allah. Fa'amara bi ghaslil wajhi kullihi. Fa'amara bi ghaslil wajhi kullihi. Allah memerintahkan untuk membasuh wajah seluruhnya. Faman taraka syai'an minhu, maka siapa yang meninggalkan sebahagian dari wajahnya, ya, dia meninggalkan sebahagian dari wajahnya yang tidak dibasuh, lam yakun muntaqilan amrallahi ta'ala, berarti dia tidak melaksanakan perintah Allah ta'ala. Wan nabiyyu tatamadmadu wastanshaqa, dan nabi sendiri mencontohkan berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi begini, ulama menjelaskan, ayat kan hanya memerintahkan basuhlah wajah kalian. Tidak tersebutkan kata kumur dan menghirup air ke hidung. Maka betul mazhab Syafi'iyah berpendapat matmadhah dan istinsyak tidak termasuk fardu karena tidak disebutkan dalam ayat. Tetapi ulama Hanabilah berpendapat termasuk fardu dari sisi mana? Ayat ini sifatnya umum. Basuhlah wajah kalian, ini umum. Maka dijelaskan oleh Nabi. Bagaimana bentuk penjelasan Nabi? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad, tidak teriwayatkan dalam satu hadis pun Nabi meninggalkan matmadhah dan istinsyak. Dari setiap sahabat yang meriwayatkan tata cara wudhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti tersebutkan matmadhah dan istinsyak. Kalau andaikan itu sunnah, pasti Nabi pernah meninggalkan walaupun sekali dua kali. Tapi ternyata tidak didapati. Semua hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tata cara wudhu Nabi semuanya matmadhah dan istinsyak. Maka berarti ayat ini yang sifatnya umum dijelaskan oleh sunnah, yaitu oleh praktek Nabi. Ternyata Nabi pasti matmadhah, pasti istinsyak, berarti apa? Terpahami dari situ, termasuk bagian wajah yang harus dibasuh, yaitu rongga hidung dan rongga mulut. Loh, kalau begitu rongga mata juga harus dibasuh. Kita jawab apa sebenarnya disebutkan oleh Syaukani di dalam Nahjul Autar, andaikan Nabi praktekkan, tentu ya kita katakan rongga mata juga harus dibasuh. Tapi ternyata apa? Tidak pernah dicontohkan Nabi membasuh rongga mata. Jadi kalau andaikan Nabi itu betul mempraktikkan, tentu ya kita akan katakan bagian dalam mata juga harus dibasuh. Tapi ternyata Nabi tidak mencontohkan demikian, maka berarti tidak termasuk. Sehingga hanyalah rongga hidung dan rongga mulut. Nah, ini penjelasan mereka para ulama yang menunjukkan wajibnya berkumur dan istinsyak. Meskipun tidak tersebutkan secara tekstual di dalam ayat, harusnya umur, harusnya menghidup air minum. Tapi dipahami bahwa ayat ini umum, dijelaskan rinciannya di dalam sunnah. Terlebih di sana, memang secara khusus ada hadis perintah Rasul alaihissalatu wassalam untuk matmadhah dan istinsyak. Dalam hadis disebutkan, idza tawaddata famadmid, jika kamu wudu, berkumurlah. Perintah Nabi. Al-aslu fil amri yufidu al-wujub. Hukum asal perintah memberi faedah wajib. Terkait istinsyaf di sana ada hadis falyaj'al fi anfika ma'an kama qala sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah di hidungmu air. Artinya masukkanlah ke hidungmu itu air. Nah, sehingga barakallahu fikum yang lebih kuat, yang lebih rajih dalam masalah ini bahwa harus madmadah dan istinsyaf karena termasuk dari membasuh wajah. Wallahu a'lam. Asani fardu yang kedua dari fardu-fardu wudu, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, membasuh kedua tangan bersama kedua siku. Liqaulihi ta'ala, karena sabda Nabi, karena firman Allah Ta'ala, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan-tangan kalian sampai siku. Ila itu sampai. Kata ila, sampai itu memiliki dua makna. Sampai dalam artian batasan, berarti batasan yang tersebutkan itu tidak termasuk. Ilal marafiq, sampai siku, kalau dimaknakan ila dengan makna yang pertama sebagai batasan, itu berarti siku tidak termasuk. Makna yang kedua dari ila adalah ma'a. Ma'a itu artinya bersama. Kalau dengan makna yang kedua, berarti siku termasuk yang dibasuh. Dan kedua makna ini itu ada dalilnya. Artinya ila bisa bermakna ini, ila bisa bermakna ini, itu ada dalil. Dalil bahwasanya ila bermakna batasan, yang itu berarti tidak masuk yang setelah ila, seperti dalam masalah puasa. Arti musyam ilal lain, sempurnakanlah puasamu sampai malam. Maksudnya malam itu sebagai batasan. Begitu datang malam, itu malamnya itu sudah enggak termasuk puasa, ya kan? Begitu maghrib datang, kita buka. Jadi malam tidak termasuk waktu untuk kita puasa. Itu contoh ila dengan makna batasan, yang berarti setelah ila enggak termasuk. Bagaimana kita memaknai ayat ini? Ila di sini bisa ini, bisa itu. Sebagaimana tadi dalam masalah wajah, ayat sifatnya umum, melihat kepada contoh sunnah. Maka ilal marafiq, mu'alif sebutkan maknanya ay ma'al marafiq, bersama siku. Jadi ila di sini dimaknakan dengan ma'a. Kenapa? Karena sunnah menunjukkan demikian. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam adarul ma'a ala mirfaqai. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memutar-mutar air pada sikunya. Jadi teriwayatnya dalam sunnah, Rasul ketika wudu diputar-putar air di siku. Ada yang menunjukkan apa? Siku termasuk yang dibasuh. Jadi sekali lagi, ayat ini sifatnya umum. Ilah bisa makna ini, bisa makna itu. Bagaimana kita memahami ilah di sini? Apakah dengan batasan? Apakah sebagai ya ma'a, bersama? Maka lihat kepada sunnah, ternyata Nabi memutar-mutar air di siku, berarti siku harus dibasuh. Dalil yang lain, wa fi haditsin akhar, di hadits yang lain disebutkan Abu Hurairah, hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, la akhrajahu min hadits, sehingga saya ini apa muttafaqun alaih disebutkan ghasala yadayhi hatta ashra'a fil adud. Abu Hurairah ketika berwudu mencontohkan wudu Nabi, beliau membasuh kedua tangannya sampai permulaan lengan atas. Adud itu lengan atas. Jadi sampai ke permulaan lengan atas. Artinya berarti sikunya terbasuh. Maka dua hadis ini mimma yadullu ala dukhulil mirfaqain fil maghsul. Dua hadis tersebut menunjukkan atas masuknya dua siku di dalam bagian yang harus dibasuh. Jadi rincian dari sunnah praktek Nabi, ternyata Nabi ketika membasuh siku ikut dibasuh. Sehingga ila pada ayat kita maknakan ma'ah, bersama. maka tidak sah wudu seseorang yang sikunya tidak ikut termasuk. Kalau dia beralasan, oh ini ilah, ilahnya itu batasan, berarti semua kena. Kita jawab dengan apa? Praktek Nabi tidak demikian. Yang terpraktekkan oleh Nabi bahwa siku terbasuh. Maka ilah pada ayat tersebut kita maknaan maaf. Demikian. Wasalitu yang ketiga, mashur ra'si kullihi, mengusap kepala seluruhnya. Kepala itu batasannya apa? Tadi mulai tumbuhnya rambut depan sampai tengkuknya. Sampai tengkuk di mana tumbuhnya rambut itu berhenti. Itu secara apa? Memanjang begitu, dari mulai tumbuhnya rambut yang biasa di depan sampai tengkuk di mana berhenti tumbuhnya rambut. Kemudian secara menyampingnya dari telinga kanan ke telinga kiri, ada telinganya masuk. Dari telinga kanan sampai telinga kiri, ada telinganya itu masuk. Telinganya masuk. Sehingga dikatakan wa minhu al-udhunani, termasuk kepala dua telinga. Termasuk kepala dua telinga. Apa dalil yang menunjukkan termasuk fardu wudu mengusap seluruh kepala, yaitu firman Allah wamsahu biru'usikum, usaplah kepala kalian, usaplah kepala kalian. Asy-Syafi'i yang berpendapat dengan ayat ini bahwa yang diusap cukup sebagian kepala, tidak harus semua, dengan dalil kata mereka biru'usikum, bi dalam ayat ini bermakna tabi'idiyah, yaitu sebahagian, seperti min-min tabi'idiyah, termasuk atau bagian. Usaplah sebahagian dari kepalamu. Tetapi ulama menjelaskan, ahli lughah mengatakan tidak ada bi bermakna ba'ud. Tidak ada ba huruf jar ba bermakna ba'ud, itu tidak ada. Sehingga ba dimaknakan sebahagian itu tidak bisa. Oleh karena itu, kita maknakan usaplah kepala kalian. Sehingga apa yang disebut kepala harus diusap. Dari situlah sisi pendalilan kenapa harus semuanya. Usaplah kepala, maka mana yang disebut sebagai kepala, ya semuanya harus diusap. Kemudian masalah telinga, mana dalil yang menunjukkan telinga termasuk kepala? Qala sallallahu alaihi wasallam al-udhunani minar ra'si. Dalam hadis disebutkan dua telinga termasuk kepala, al-udhunani minar ra'si, kedua telinga termasuk kepala. Ruwah Ibnu Majah wa Dhurqutni wa ghairuhuma. Baik, fala yujzi'u mashu ba'dir ra'si, sehingga tersimpulkan tidaklah sah mengusap sebahagian kepala saja. Baik, mereka juga berdalil bolehnya mengusap sebahagian itu ketika Rasul pakai imamah. Ketika Rasul pakai imamah disebutkan Rasul hanya mengusap nasiyah. Nasiyah itu istilah kita jambul, bagian rambut depan. Disebutkan masha Rasul nasiyah, bagian rambut depan saja. Wa masha al-imamah, dan mengusap imamah, dan serta mengusap khuf. Baik, maka dijelaskan oleh para ulama, mengusap nasiyah tadi diusap oleh Nabi dengan mengusap apa? Imamahnya. Nasiyahnya diusap, imamahnya juga diusap. Ini menunjukkan hakikatnya Rasulullah mengusap seluruh kepala, karena imamah tadi menutupi kepala, diusaplah imamahnya, bagian yang terbuka dari rambut diusap. Jadi ketika pakai imamah begitu sorban, ya, maka bagian yang tampak dari rambut diusap, imamahnya juga diusap, sorbannya juga diusap. Sehingga hakikatnya sebenarnya diusap seluruhnya. Sehingga kesimpulannya wallahu a'lam bissawab, harus diusap seluruh kepala, bahkan termasuk telinga, karena kedua telinga adalah bagian dari kepala. Kita cukupkan sampai di sini. 1, 2, 3 fardu wudu sudah kita ambil. Ada pertanyaan? Okey, monggo. Okey. Penuh atau segini? Penuh. Kalau penuh masih cukup. Kalau penuh masih cukup. Bisa. Karena yang fardu itu masing-masingnya satu kali. Yang fardu itu masing-masingnya satu kali. Bukan tiga kali. Tapi akan datang tiga kali itu sunnah, yang fardu itu satu kali. Jadi kumur sekali, hidung sekali, wajah sekali. Sekali dalam artian semuanya terbasuh bagian tadi. Mungkin memang lama. Dalam artian tidak cepat jadinya. Wudunya itu lama begitu, tapi cukup. Karena Rasul sendiri wudu dengan air satu mud. Satu mud ya segini ini ya. Mungkin segini tadi. Satu mud. Wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga air itu kalau sedikit pun selama masih bisa untuk wudu. Bagaimana kalau cukupnya hanya itu setengah wudu? Mungkin sampai wajah atau sampai tangan. Ulama menjelaskan dia wudu sampai batas terakhir. Sampai mana itu? Kemudian sisanya dia tayamum. Sisanya dia tayamum. Ada air, nemu sedikit segini ini kan. Sudah kelong juga. Tapi catatannya ingat, tayamum itu bukan berarti harus dihabiskan. Orang itu apa, ada air seberapa juga harus didahulukan untuk wudu dulu. Tidak begitu. Kalau memang itu air cuma segini, dalam keadaan dia di tengah padang pasir, ya ini untuk minum. Dia bah, tayamum. Jangan, wah ini kan sholat, saya wudu, saya minum apa? Ya kan, binasa. Jadi maksudnya itu sisa memang sudah untuk keperluan semuanya. Minum tercukupi, baik minum dia, istri dia, anak dia, dan binatang tunggangannya sudah tercukupi. Betul-betul sisa segini gitu loh. Yang lain sudah ada, sudah disiapkan untuk minum yang lain tadi. Betul-betul sisa segini. Nah, gunakan untuk wudu. Kalau kurang, misalkan belum diusap, belum kaki juga belum, udah habis bis tayamum. Demikian. Ya. Baik. Kalau masalah kerudung, mengusap di atas kerudung itu intinya adalah sesuatu yang susah dilepas. Laki-laki yang susah dilepas sorban tadi, maka boleh diusap. Perempuan yang kerudungnya itu zaman dahulu itu dibelit-belitkan begitu, itu susah dilepas, juga boleh mengusap. Adapun apa yang menutupi kepala yang sifatnya mudah bongkar pasang, maka itu dilepas dan diusap. Makanya kopiah tidak termasuk yang boleh diusap. Kenapa? Karena mudah buka, usap, tutup lagi bisa. Demikian. Jadi terkait masalah kerudung wanita juga wallahualam, ya, yang berhati-hati untuk kerudung model sekarang itu tidak diusap, tetapi dibuka. Ya, dalam artian dia ngusap dalamnya gitu. Kalau itu di tempat yang anu, ya dia tangannya masuk, masuk ke dalam kerudung. Wallahualam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal barakallahu fiik.